Baik, kali ini tembang yang kedua dari kita. Ini ya. Juga ada di dalam album. Di album ini nomor Adil. Terakhir. Betul. Sampai hafal aku. Cocok lo ya Andil ya. Mudah-mudahan semuanya berkesan selalu. Amin. Dan albumnya bisa diterima buat semuanya di amin. Sini ya. Mudah-mudahan gak di Madura atau rame nanti di mana-mana albumnya rame ya. Amin. Adela itu sudah apa ya ibaratnya. Gaungnya sudah di mana-mana betul amin, ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kali ini teman yang kedua bareng-bareng Adela kembali. Masih sama Anissa Rahma. Okay.